جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، di hari-hari yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Fiqh dalam pembahasan muamalat, masih pada pembahasan rukun dan syarat sah jual beli, yang sudah masuk kepada pembahasan tentang syarat rukun syarat al-mabi' objek jual beli. Dengan perkataan muallif, wala yajuzu bai'u ma'dumin. Fadhal Syekh. Bismillah, qala muallif rahimahullah, wala yajuzu bai'u ma'dumin, lam yukhlaq wa lam yujad, wa hadha mujma' alayhi fi al-jumlati li'annahu majhulun wa ghairu maqdurin ala taslimihi. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada, belum tercipta atau tidak ada. Dan ini menjadi kesepakatan secara jumlah atau umum, karena menjual sesuatu yang majhul atau tidak ada di tempat akad, dan tidak mampu atau tidak bisa untuk diberikan pada saat setelah terima jual beli. Nah, sini mu'alif mengatakan tidak sah melakukan jual beli barang yang tidak ada. Ya, artinya belum dibuat, belum ada barangnya. Memang secara garis besarnya ini tidak boleh. Ya, apa maksud secara garis besar? Ada garis kecil berarti yang menunjukkan itu boleh, yaitu dalam akad salam dan istisna. Dalam akad salam, Rasulullah SAW datang ke Madinah, dan beliau mendapati penduduk Madinah sudah melakukan akad jual beli salam, di mana barang diterima nanti setahun lagi, dua tahun lagi, bahkan tiga tahun. Ya, tentu kalau tiga tahun lagi barangnya serah terimanya sekarang tentu belum ada kurma umpamanya. Kalau kurma 3 tahun sudah rusak, berarti pada waktu akad kemungkinan tidak ada, tapi bisa diserah terimakan pada waktunya. Maka yang paling penting adalah bisa diserah terimakan pada waktunya. Dengan demikian gharadnya, ketidakjelasannya hilang. Dan Nabi SAW pun mengatakan, man aslama fi syai'in فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ. Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah diserahkan uangnya di majlis akad, kemudian takaran ukurannya harus jelas, waktu serah terimanya pun harus jelas. Artinya, saya beli dari Anda, wahai fulan, satu ton mangga umpamanya, harum manis, grade-nya yang A. Saya setelah terimanya nanti pada tahun 2024, biasanya musim mangga di bulan apa umpamanya, Januari 2024, ya, sebanyak 1 ton. Berapa harganya? Anda katakan kalau normal harganya umpamanya 30 juta. Ah, saya kan bayar cash sekarang, terimanya 2 tahun lagi, setahun setengah lagi, kasih diskon dong. Baik, berarti dari 30 juta saya kasih 20 juta berikan diskon 1/3. Ya, lalu saya katakan, ayo deal ini 20 juta. Pada saat berakad sekarang ini, sudah adakah mangga 2024? Belum. Belum. Tidak ada kan ya. Sekarang berarti tidak ada. Tidak ada sekarang. Tapi pada waktunya nanti akan ada dan akan bisa diserah terimakan. Diperkirakan pada Januari itu pada musim mangga. Saya memang tidak punya kebun mangga, tapi saya bisa beli dari para pengumpul di beberapa pusat sentra, daerah sentra pusat mangga yang besar di sekitar Pulau Jawa umpamanya. Jelas itu? Nah, ini karena itulah mu'alif mengatakan fil jumlah. Maaf, syarih mengatakan fil jumlah. Ya. Tapi kalau umpamanya jual belinya ya tidak dengan salam, tentu harus ada barangnya. Itu umpamanya saya beli kacamata. Barang sedang tidak ada kacamata yang minus atau plus. Dia katakan siap. Dia cek matanya sekian siap. Kemudian dia beli di tetangganya. Ini tidak boleh karena barang tidak ada pada dia. Ini yang dimaksud dengan barang yang tidak ada tersebut. Tapi kalau si penjual mengatakan memang tidak ada seukuran mata kamu, namanya plus berapa biasanya, plus 1,35 umpamanya, yang ada plus 1, plus 1,2, ini kan bikinin dulu ya, kalau bikinin dulu besok datang ambil ya. Ini berarti pada saat transaksi belum ada kan barang ya, ini boleh walaupun belum ada karena dia akan buatkan. Baik, lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah kalladhi tahmilu bihi amatahu fil mustaqbali lima sabaqa aw ma tahmilu bihi syajaratahu mustaqbalahu. Naam, ma tahmilu bihi syajaratuhu mustaqbalan. وهذا مجمع عليه لما روى مسلم النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر سنين كالذي seperti seorang budak yang akan mengandung janin pada masa yang akan datang, atau buah-buahan atau pohon yang akan muncul buahnya pada masa yang akan datang, maka ini disepakati tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau melarang jual beli buah-buahan yang akan berbuah di tahun yang akan datang. Wala yajuzu yakfi syekh. Taib. Ya. Muallif memberikan contoh apa yang dimaksud dengan jual beli yang belum ada yang tidak boleh itu. Kalau dengan spek tadi boleh. Adalah umpamanya seorang mengatakan ini saya punya budak. Seorang mengatakan saya punya budak. Budaknya cantik atau budaknya kuat. Karena yang penting kalau budak itu kan kuat untuk bekerja. Ya, budaknya ibunya ini kuat untuk bekerja. Lalu dia mengatakan kalau lahir dari janinnya nanti, kapan lahirnya saya jual kepada kamu. Oh iya, bagus. Tapi bayarnya sekarang. Akad mengikat. Ini kan horor. Ya. Bisa jadi nanti tidak lahir-lahir atau lahir dalam keadaan cacat. Ya. Bukannya membantu pekerjaan, malah menambah beban bagi pembelinya. Ya. Berdasarkan larangan sebelumnya tadi. Atau dia mengatakan pohonku ini, pohon manggaku ada 100, kujual kepadamu buahnya ya sebanyak 1 ton. Ya, perkiraan kurang lebih segitu sih hasil panennya. Ya. Ini aku jual kepadamu 1 ton dengan harga 20 juta. Tidak boleh. Lalu apa bedanya dengan tadi? Kalau tadi saya jualnya dengan spek, saya belinya dengan spek harum manis, kemudian serah terimanya Januari 2024, merkes di depan sekarang, itu boleh namakan dengan salam. Kalau ini kenapa tidak boleh? Karena pohonnya sudah tertentu dan ini goror. Mungkin pohonnya berbuah 1 ton, mungkin cuma hanya 100 kilo, atau mungkin mati semuanya, tak ada yang berbuah, gagal panen. Karena berarti dikhawatirkan tidak bisa diserah terimakan. Tapi kalau dengan spek, saya memang punya kebun, punya pohon mangga juga, tapi saya jualnya dengan spek. Pohon mangga saya tidak berbuah, saya bisa beli di pasar. Kan kesepakatannya dengan spek, dengan apa namanya? Ya, spesifikasi tertentu, bukan harus dari kebun yang ini. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama tidak boleh, berdasarkan disebutkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan bertahun-tahun. Ya. Lanjut. Wala yajuzu bay'u majhulin as-sifati aw al-miqdari 'inda al-mushtari walau kana mawjudan li'anna dhalika dhararun wa jahalatun تؤدي إلى تضرر المشتري غالبا وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر dan tidak diperbolehkan. وذهب بعض أهل العلم إلى أن بيع مجهول الصفة أو المقدار صحيح إذا كان موجودا ويمكن تسليمه وللمشتري الخيار إذا رآه لأنه حينئذ لا يكون بيع غرر وهذا هو الأقرب. Dan tidak diperbolehkan. وذهب بعض العلم. نواصل. وذهب بعض. لا قلت. هذا ما ترجمته. وطيب. إيه من هذا من الأول من ولا يجوز بيع. نعم. Dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak diketahui sifatnya atau ukurannya oleh pembeli. Walaupun barang itu ada, karena dianna dalika gharar wa jahalah, karena itu akan mengandung gharar dan ketidakjelasan, dan juga memberikan kemudaratan bagi mushtari, bagi pembeli, ya secara ghalibnya, secara kebiasaannya. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah, yaitu kerikil yang dilempar nam saja, dan berjual dengan gharar. Wadahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ahli ilmi berpendapat atau berpandangan bahwa menjual sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui sifatnya atau ukurannya, dibenarkan apabila ada barangnya dan memungkinkan untuk diserah terimakan. Dan bagi pembeli adanya hak khiyar apabila dia telah melihat barang tersebut, karena pada saat itu tidak lagi menjadi gharar, dan ini yang lebih dekat, lebih diunggulkan. Nah. Lebih kuat. Kuat. Nah. Ya. Kemudian mu'alif mengatakan tidak juga menjual barang yang tidak jelas. Lalu syarih menjelaskan tidak sah menjual barang yang tidak jelas sifatnya, spesifikasi tidak jelas, ukurannya tidak jelas bagi pembeli, walaupun barang ada. Tapi ini akan jadi tanda tanya, barang ada tidak jelas bagi dia bukan berarti gharar, kemudian diterlarang. Ya, seperti umpamanya rumah, jual beli rumah, batu batanya mungkin nggak tahu dia, apalagi pondasinya mungkin nggak tahu, tapi barang ada. Ya, kalau barang ada dia tidak tahu, harusnya sih tidak ada masalah. Artinya ini segar sebesarnya masalah gharar, apakah menyandung gharar atau tidak. Sama juga orang menjual buah-buahan dengan onggokan, nanti akan ada jelaskan oleh mu'alif, dengan onggokan Satu dia satu onggok ini 5.000, 5.000, 10.000, 10.000, 10.000 terong memantul dalam ember di onggok. Ya. Mungkin kalau ditanya beratnya berapa, saya enggak tahu, kata si penjual. Tapi kalau kamu mau timbang, silakan bawa ke cari timbangan bawa. Tapi ini harga 10.000. Apakah ini gharar? Tidak, kan jelas barangnya. Masalah dia tidak tahu timbangannya itu kan tidak menjadi gharar, karena barang jelas. Ya. Ukurannya jelas, umpamanya sekitar 7 buah buah terong tadi. Ya, ini jelas, walaupun tidak tahu ukuran tidak ada masalah. Dan di sini kemudian mu'alif mengatakan akan menyebabkan mushtari mendapat mudarat. Kalau mendapat mudarat dia karena ketidaktahuan, iya, tapi berarti dia tidak, artinya dia tidak ngerti kalau umpamanya jual beli dengan seperti itu, ya, ibunya nyuruh beli 3 kilo, dia ambilnya 1 ember, 5.000, murah bu, 5.000 cuma 3 kilo, kata ibunya, ini enggak sampai 3 kilo nak, ini cuma 7 on, ya, idrat mudarat dia dari ibunya, ya. Akan tetapi kesalahan bukan pada akadnya, kesalahan daripada si pembelinya, dia beli 1 onggok bukan 3 kilo. Kalau 3 kilo jelas 3 kilo, karena nanti akan berdampak kepada jual beli yang sering bermasalah, jual beli tanah, ya. Kalau dia berakad per meter, saya jual kepadamu per meter umpamanya 1 juta, ternyata ketika lalu dia bilang ini di atas surat, apalah nama suratnya, SK, apa nama suratnya, girikah nama suratnya, atau sertifikat sekian 2.000, berarti kali 1 juta 2 miliar, ternyata dihitung kurang atau lebih, biasa itu terjadi. Wallahualam apa penyebabnya, mungkin ngitung meterannya turun naik kan beda, dia mungkin bisa tarik lurus dengan turun naik kan beda. Ya, kalau tanah umpamanya turun naik, meterannya ikut turun naik, jadi panjang dia. Kalau dia ukur lurus tentu berbeda. Wallahualam apa penyebabnya. Ya, yang jelas biasanya jarang-jarang ketemu angka yang sama, biasanya ada deviasi, ada perselisih, ada selisih sampai terkadang 1%, 2%, 3% terkadang daripada yang ada di surat. Apakah ini akan menjadi gharar? Kalau akadnya per meter, ia jadi gharar. Tapi kalau dia mengatakan saya jual kepadamu tanahku ini, batasnya di sana itu sudah aku gali dan sudah aku pondasi. Tuh lihat teman kamu ada tiangnya. Batasnya di sebelah utara sudah ada tiangnya. Ya, itu lurus semuanya pak, lurus, tidak bengkok-bengkok. Yang di sini atau sudah di pagarnya dah. Ditanya berapa pak meterannya? Kalau di suratnya 2.000, tapi saya nggak tahu. Yang jelas itu yang saya jual. Kurang lebih nanti 2.000 itu tidak, saya tidak jurusan. Berapa pak jual? 2 miliar. Dia nggak jual per meter. Ini nggak ada masalah. Masalah dia tidak tahu ukurannya. Itu gharornya sedikit, karena gharor bila mutlak diharamkan orang tidak bisa hidup. Dan diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli gharor. Jual beli lemparan batu yang dilarang itu adalah dia mengatakan, si penjual mengatakan, aku jual tanah ini kepadamu, ya, lebarnya itu sampai batas jalan, tapi panjangnya berapa belum kita tentukan, sejauh lemparan batu aku ini, ya, kujual kepadamu seluruhnya sampai jatuh batu di mana titiknya, itu seharga 2 miliar. Seharga 2 miliar. Ini yang gharar. Bisa jadi lemparan batunya kuat sehingga pembeli untung. Bisa jadi tangannya lagi sakit, lemparan batunya dekat sehingga pembeli rugi. Ini akan menjadi mudarat. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Adapun dia mengatakan, aku lempar batu dulu ya, Bismillah, lempar jatuh ke sana. Coba kamu lihat. Oh iya, tandain, tandainya titik lah itu jatuh. Ah, itu 2 miliar aku jual. Boleh, boleh. Tahu ukurannya berapa meter? Enggak tahu. Itu enggak urusan saya, tapi kan kamu jelas ini dari sini ke sininya. Masalah ukurannya kamu hitung sendirilah, kamu panggil tukang ukur, kamu bayar ya, segitu ukurannya 2 miliar. Ya. Maka boror adalah kasus berkasus yang terkadang dahulu jadi boror, sekarang tidak, atau umumnya begitu. Ya. Karena semakin maju teknologi, semakin gampang mengungkap sesuatu yang tidak jelas di masa sebelumnya. Dan sebagian para ulama mengatakan jual beli yang barang tidak jelas speknya atau ukurannya, tidak jelas spek ini mungkin lebih repot lagi ya. Sebagian barang elektronik, mobil umpamanya, bisa Anda jelaskan spek pistonnya, tali remnya, ada tali rem? Wallahu alam, motor yang ada tali rem. Kalau mobil ya seperti itu, hal yang detail sekali itu tidak bisa dijelaskan speknya. Speknya biasanya secara umum mobil baru, yang penting jalan ya. Kalau umpamanya mobilnya listrik, spek-spek umum sajalah, yang detail sedetail-detailnya tidak bisa lah. Apakah itu menjadi majhul sifat? Iya, majhul sifat, tapi yang dimaafkan ya. Karena kalaupun Anda ingin minta, saya ingin minta laporan detail mobil, si perusahaannya bisa mengeluarkan. Perusahaan X mengeluarkan dengan serinci-rincinya, jenis bahan bajanya, perimbangan besi, nikel, segala macam, sekian. Tapi ente malah pusing, enggak paham antum seperti itu, bukan itu. Bukan Anda, bukan mekanik, dengan istilahnya mungkin enggak paham. Ya, yang penting spek secara umum, penting dia jalan. Nah, bisa tahan selama sekian tahun dipakai ya, mesinnya tidak rusak bila semua maintenance-nya dijaga, sudah. Sehingga sebagian orang mengatakan menjual sifat yang tidak jelas, kalau tidak jelas sama sekali sepakat tidak boleh. Mamanya, saya jual kepadamu mobil, ya udah berapa? 100 juta. Ya, deal. 100 juta kalau mobilnya Innova baru setahun umpamanya, si pembeli untung. Kalau ternyata umpamanya kelas yang L low cost, apa namanya? LJGC, tentu ya sudah 1 tahun 100 juta berarti kemahalan. Harusnya umpamanya 75 atau 80. Kan jualnya insya sama mobil kan? Iya, sama mobil sih. Ini yang kalau sifatnya sama sekali tidak jelas sifat secara umumnya, ini tentu tidak boleh. Ini yang mendukung horor. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan boleh. Ya. Bila barangnya ada, bisa dia lihat. Ya, dan bisa dia serah terimakan. Namun pembeli ya ada hak khiyar pada saat dia melihat nanti. Pada saat dia melihat, sehingga gharornya menjadi tidak ada, menjadi hilang. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Dia mengatakan, saya jual kepada kamu mobil MPV, mereknya apa, perusahaan apa, disebutkannya perusahaannya ini, umpamanya keluaran perusahaan ini dia sebutkan ya, kondisinya, kondisi umumnya bagus sih, baru setahun pakai. Anda juga bisa cek di apa namanya, di tempat servisnya, kalau servis berkalanya kami ikutin, bisa cek kondisinya di sana. Oh iya, kata dia. Tapi sampai dilihatnya mobilnya, mobil ada, tapi ketika berakad mobil tidak dilihatkan ya, karena mungkin masih sedang dibawa anaknya. Ketika pulang dia lihat dia punya hak khiyar lagi, walaupun tadi sudah deal 100 juta. Ya, umpamanya ya, ternyata catnya udah buram atau lampunya udah buram, enggak nyaman aja dia lihat, saya enggak jadi dah, kata dia. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut. Kalhamali kam hakal hamdi fala yajuzu bai' ma fi batnil amatil mamlukah ولا بيع ما في بطون الحيوانات من بهيمة الأنعام أو غيرها لأنه مجهول وغير مقدور تسليمه ومن أدلة تحريم هذا البيع من السنة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملاقيح ملاقيح والمضامين وهذا البيع مجمع عليه على تحريمه seperti janin dalam kandungan maka tidak diperbolehkan apa yang ada di dalam rahim budak wanita yang dimiliki dan tidak diperbolehkan juga menjual apa yang ada di dalam perut hewan dari binatang ternak atau yang selainnya karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui dan tidak mampu untuk diserah terimakan dan di antara dalil pengharamannya dari sunnah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau melarang berjual beli malaqih dan madamin dan ini merupakan jual beli yang diharamkan. Ya. Sini mualif mencontohkan tentang jual beli yang tidak diketahui sifat dan ukurannya, ya contohnya adalah hamil yang ada dalam janin yang ada dalam perut induk atau perut wanita budak, ya tetapi kalau tidak diketahui sifatnya sekarang bisa diketahui, ya cuman tidak bisa diserah terimakan. Ini yang menjadi gharornya, tidak bisa diserah terimakan. Kalau umpamanya kata si apa namanya pembelinya, saya sudah lihat speknya dengan menggunakan USG dan segala macam, ya yang full D malah 4 dimensi dan segala macam, saya beli dan saya minta sekarang disesar. Karena masalah tidak bisa diserah terimakan. Tapi kalau diminta disesar sekarang, sesar kalau induknya disesar namanya. Kalau untuk hewan sesar juga namanya. Nah, anggaplah iya sesar juga namanya. Ya, tidak jadi masalah. Karena biasanya di perkiraan kalau bulan sekian umpamanya kehamilan janin hewan atau orang bulan sekian itu masih bisa bertahan hidup dengan diberikan beberapa peralatan di awal dahulu sampai dia kuat. Ya. Kan biasa anak lahir prematur terkadang sehat dia. Tapi kalau manusia mungkin butuh perawatan intens dulu sebelum dia bisa menghirup udara segar dan seterusnya. Tapi kalau hewan wallahu alam. Kalau ada seperti itu juga boleh. Karena sudah bisa diserah terimakan. Kalau dia jual budaknya seperti tadi, ya, diceknya melalui USG tadi dan jelas, kemudian dia minta langsung disesar untuk diserah terimakan, dia bayar sah jual belinya. Itu yang kita katakan gharar itu berbeda kasus per kasus dari masa ke masa. Di masa dahulu mungkin gharar, di masa sekarang mungkin tidak gharar. Ya. Seperti itu. Ada seperti dalilnya Rasulullah melarang yang kalau menurut tadi janin itu adalah bai'il malaqih, jual beli al-malaqih yang masih di dalam jantan. Ya, dia biasa menjualkan, kata dia, ini jantan sehari saya jual spermanya, tapi sperma tidak diambil. Sehari saya jual spermanya ya, umpamanya 10 juta. Karena umpamanya kudanya kuda mahal. Ya, kudanya kuda mahal sehingga kalau sudah lahir ya, itu harganya mahal sekali, mungkin bisa ratusan juta. Baru lahirnya. Sehingga yang dijualnya adalah spermanya satu hari. Ini gharar, bisa jadi terjadi perkawinan dengan betina milik dia, bisa jadi tidak. Terima saya dulu diperjualbelikan. Tapi sekarang ini tidak menjadi gharar lagi. Biasa orang-orang mengambil apa namanya mani dari hewan-hewan tersebut, hewan-hewan dengan peranakan unggul tadi diambil dan diperjualbelikan persuntik, diperjualbelikan persuntik, disuntikkan ke hewan-hewan yang lain agar dapat bibit unggul. Tadi itu mahal, biasanya bisa diambil dari kuda tadi 10 suntik bisa untuk 10 hewan, satu suntik mungkin ratusan juta ya. Apakah boleh? Sekarang kan gak koral lagi, ini jualnya adalah mani jantan. Ya, gharar Ustaz, nanti siapa tahu gagal. Ya, ini jualnya kan bukan janin, mani jantan, bukan janin, bukan anak. Mau jadi mau tidak kan enggak urusan dia. Sama Anda beli bibit pohon. Ternyata tumbuh tinggi tapi enggak ada buahnya. Sedangkan yang Anda inginkan buahnya. Apakah Anda bisa komplain? Ya tidak, kan Anda beli bibit bukan beli buah. Ya. Sama seperti itu ya, maka gharar di masa dahulu sekarang mungkin menjadi tidak, ini biasa diperjualbelikan. Wal madamin, madamin adalah janin yang di perut induknya. Tadi juga sudah kita jelaskan gharar di masa dahulu, masa sekarang tidak, kalau dia minta untuk di cek dengan menggunakan, diperiksa dengan menggunakan alat mutakhir sehingga jelas bentuknya, kemudian dia minta untuk disesar sehingga serah terima langsung. Cuma yang jadi masalah yang tadi itu, yang jantan tadi, apakah sperma halal diperjualbelikan? Sperma hewan halal, karena jangankan spermanya, semua badannya halal apalagi spermanya. Berbeda dengan sperma manusia, sebagian negara kafir itu diperjualbelikan dari orang-orang yang dianggap unggul otaknya begitu, itu sperma mereka diperjualbelikan di bank-bank sperma di dunia dengan harga miliaran rupiah. Ya itu haram hukumnya, karena tubuh manusia haram diperjualbelikan. Kalau hewan tidak ada masalah. Maksud. Wahazal bi mantak makra. Dan jual beli ini sepakat para ulama hukumnya diharamkan. Maksud. Fakrah akhirah. Wamil ghaib. Wamil al-ghaib al-ladhi lam yusaf walam tataqaddam walam taqaddam ru'yatuhu lima sabaqa ذكره قبل مسألة وسبق أن الأقرب أن الأقرب صحة البيع مع الخيار عند رؤيتي إذا كان يمكن تسليمه. Dan seperti juga diharamkan menjual sesuatu yang tidak ada saat akad, yang tidak bisa disifatkan dan tidak bisa dilihat, sesuai atau sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya. Dan juga yang lebih kuat pendapatnya, yaitu sahnya jual beli bersamaan dengan adanya khiyar pada saat dia melihat barang apabila mampu untuk diserah terimakan. Nah. Ya. Termasuk menjual beli barang yang gharar, yang tidak boleh, majhul, tidak jelas. Barang ada tapi tidak dihadirkan di majlis akad dan tidak dijelaskan speknya. Dan si pembeli tidak pernah melihat sebelumnya, ya. Maka kalau barang ada barangnya tapi tidak dihadirkan di majelis itu bai'ul ghaib. Dan ini sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sama sekali tidak membolehkan walaupun disifati. Ya. Tapi mazhab Maliki ya mengatakan, mazhab Hambali mengatakan bila tidak dihadirkan tetapi dijelaskan speknya, umpamanya saya jual kepada anda umpamanya mobil mereknya ini, Avanza umpamanya keluaran tahun sekian, warnanya ini dan seterusnya seterusnya, dia jelaskan secara rinci, ya sah jual belinya. Atau dia pernah lihatnya atau bahkan pernah minjam, pernah makainya juga, dia dan test drive dia dulu semuanya, ya dia bertemu, kata dia, Pak mau dijual, saya dengar Bapak mau jual mobil yang pernah saya pakai itu dulu ya, pinjam waktu itu sekali ke sana, ya betul, kata dia, boleh saya lihat lagi Pak, maaf sedang dibawa istri saya ke pasar, sudah saya setuju Pak, 100 juta 1 juta, ya sudah bayar, ini sah karena dia pernah melihat dan pernah pakai, malah bukan sekedar lihat. Ya, kenapa ini tidak boleh? Karena majhul, majhul berarti mengandung sudut haram. Tetapi pendapat yang lebih kuat, jual beli ini sah. Ya, ketika dia lihat mungkin terjadi perubahan. Nah, waktu dia pakai dulu masih nyaman sekali semuanya segala macam. Waktunya masih dekat sebulan yang lalu. Tapi la qadarullah mungkin ada maintenance yang kurang bagus atau ada kecelakaan ringan sehingga ada perbedaan spek, perbedaan dari yang sebelumnya, dia akan mengatakan ketika melihat, saya enggak jadi Pak, minta uang saya lagi. Ya kenapa? Beda Pak dari dulu. Iya emang beda sih, katanya. Beda, ada beda sedikit, pernah tabrak dari belakang, kata dia. Ya udah. Kalau di akhir jadi dan tidak setelah dilihat dan setelah terimakan, maka menjadi hilang warnanya dan hukumnya kembali menjadi boleh. Wallahu'alam, cukup sedikit. Jazakumullah khair Ustaz, dan demikian pendengar dan pemirsa Roja, penjelasan dari beberapa syarat dan sah-sahnya jual beli dan hal-hal yang dilarang dalam akad jual beli, dan kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543. Kami angkat untuk pertanyaan via telepon terlebih dahulu sebelum dari chat WhatsApp. Baik, kita terima telepon yang pertama, silakan di 021-823-6543. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. 823-6543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Silakan, Afi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi. Pak Adi, mohon maaf, dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon. Pak Adi dari mana? Dari Jakarta. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanya masalah warisan, Pak. Boleh. Pak Adi dari televisi kah? Kenapa? Menyaksikannya dari televisi atau radio? Ini dari Jakarta. Ini lewat HP ini, Pak. Dari apa-apa. Ya udah, enggak selesai kalau melalui televisi, Anda bisa lihat tulisan yang saya buatkan tentang kalau waris. Silakan. Oh gitu. Ayah saya waktu itu meninggal. Nama ayahnya siapa? Bapak Selamat. Bapak Selamat wafat. Wafat tahun 2016. Terus? Iya, lanjut Pak. Meninggalkan mempunyai anak sebanyak 5 orang. Ayah ibunya masih hidup pada 2016 itu? Oh, udah meninggal Pak, udah meninggal. Istri beliau? Udah meninggal. Istri beliau tidak ada pada saat 2016 sudah meninggal. Punya istri lagi, enggak punya keturunan. Untuk yang pada saat Pak Selamat wafat 2016, mau istri pertama, mau kedua, mau ketiga, seterusnya ada istri atau tidak? Ada istri untuk istri yang keduanya. Ya udah ada istri. Ada istri berarti istri ahli warisnya juga. Terus? Terus meninggal yang anak-anak laki-lakinya tiga, Agus, saya, sama Joko. Yang perempuannya si Ruli sama si Enik. Dua anak perempuan. Ya, dua perempuan sama tiga laki. Ini semuanya pada 2016 itu masih hidup? Masih hidup, masih hidup. Ya. Masih hidup. Terus kemudian ayah saya meninggalkan sebidang tanah yang ukurannya 4.205. Sebentar. Pak Selamat nih. Pak Selamat tadi punya 4.205 meter. Sebentar dulu. Saya tulis, saya jelaskan dulu berapa hak masing-masing. Nanti hartanya akan dibagi berdasarkan pembagian tersebut. Istri dapat 1/8, anak laki dan perempuan dapat sisa 1/8, berarti dibagi 8 hartanya, 1 untuk istri, anak-anak 7. 7 bagian akan dibagikan, 1 laki-laki kata Allah, mislu hadil untayain, 2 bagian. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. 7 bagian akan dibagikan ke 8, ada pecahan, maka 8 dikali 8 sama dengan 64. Istrinya mendapatkan 8 dikali 1, 8/64. Anak laki-laki kan 2 bagian per kepala, maka 7 dikali 2, 14. Perempuan ada 2 kepala, masing-masing dapat 1 bagian, itu 7. Maka istri dapat 8/64. 8/64 dari total meter, Pak. Dari setiap harta yang akan dibagikan. Sebentar dulu. Meterannya nanti. Oh, gitu. Nah, untuk anak laki-laki 14/64 masing-masing. Anak perempuan masing-masing 7/64. Jelas? Ini tanah tentu tidak bisa dibagi 64. Ya, karena yang bagian depan, yang bagian tengah, bagian belakang, samping, kiri, kanan, itu akan berbeda harganya. Maka dia kalau tidak ingin dijual, hanya dibagi berdasarkan saham saja. Istri dapat saham 8/64, dan laki-laki saham 14/64 dari setiap bidang bagian depan, belakang, tengah. Ya, umpamanya dibangun di atas tanah tadi bangunan disewa orang selama waktu 10 tahun dengan harga umpamanya 10 miliar. Ya, 10 miliar ini dibagi 64. Si dapat 8/64 kali 10 miliar. Laki-laki dapat 14/64 kali 10 miliar dan seterusnya. Begitu juga bila ada resiko, masing-masing membayar sesuai dengan haknya masing-masing. Bila ada umpamanya anggota ahli waris yang ingin membutuhkan uang tunai, kan umpamanya ini tanah 2.005 meter, di daerah mana, Jakarta? Daerah Pekasian, Bekasi. Iya, itu kalau main besar 4.205 meter. Umpamanya mereka bilang sayanglah mau dijual, ya kita nggak tahu ke depan mungkin anak cucu kita butuh lahan tersebut, ya sehingga tidak dijual. Tapi istri mengatakan ibu kalian ini, umpamanya dianggap ibu tiri umpamanya. Iya betul betul. Ibu tiri kalian ini kata dia butuh amal soleh yang banyak, umur dah tua, mau dekat ke Allah, mau berwakaf, mau sedekah, mau apa, ya. Saya jual aja dah saham saya 8/64. Dinilailah tanah itu 4.205 meter tadi, umpamanya keluar angka 40 miliar. Berarti 8/64-nya berapa itu? Umpamanya keluar angka umpamanya 6 miliar. Ya, umpamanya. Maka terserah siapa di antara tiga anak laki-laki tadi yang bisa bayarin, sehingga saham yang membayarin naik menjadi 8 tambah 14 64. Atau anak perempuan yang sedang ada uang, dia yang bayarin. Atau kalau tidak, masing-masing urunan untuk bayarin, sehingga saham istri ayah tadi sudah hilang dari tanah tadi dan menjadi milik bersama, bukan dibagi lagi. Yang delapannya dibagi rata sesuai dengan saham masing-masing pembelian. Paham, akhi? Paham, Pak Adi? Tapi kalau dibagi untuk tanah per meternya gimana, Pak? Bisa nggak begitu? Apa? Untuk dibagi per meternya tanahnya gitu, masing-masing gitu. Gimana cara baginya, Pak Adi? Ya misalnya dibagi kalau apa ibu tiri kan istilahnya kan 1/8 gitu ya, Pak? Ya. Oh, misalnya 1/8 kali total keseluruhan, bagaimana, Pak? Mungkin nggak gitu? Ya, bagian mana? Bagian depan, belakang, apa tengah, samping? Untuk keseluruhan aja dalam hal itu, ini kan dalam hal itu sukarela gitu kan? Ya udah untuk keseluruhannya aja. Kalau memang 1/8, memang. Ibu tiri kan 1/8 katanya, Pak ya, benar ya? Betul. Oh, kalau untuk keseluruhan, untuk sukarela gitu, dibagi rata gitu, gampangannya seperti itu gimana, Pak? Boleh, Pak? Dibagi rata per kepala. Per kepala, maksudnya per kepala, per bagian gitu loh. Per kepala apa per bagian? Per bagian berarti kan istrinya, ibu tiri sendiri, itu sendiri masing-masing, itu sendiri bisa ya? Istri ibu masing-masing, maksudnya apa? Yang namanya tanah tidak bisa dibagi, ya. Coba gimana membagi tanah? Anda mamanya beli tanah berdua sama istri Anda, sama-sama 50%, 50%. Ya, yang bagian mana punya Anda, bagaimana punya istri? Ya maksudnya itu, Pak. Jadi maunya anak-anak itu apa namanya itu, istri misalnya 1/8 ya, per 1/8 kali total meteran, terus sisanya untuk ahli waris yang anak-anak, gimana, bisa nggak begitu, Pak? Kalau Anda mau, dia minta paling depan semuanya, mau? Enggak diusulkan seperti itu sih. Gimana cara baginya? Miring, lurus? Lurus paling. Lurus. Dia minta paling yang paling umpamanya di bagian depan sama kanan itu jalan besar. Dia minta di bagian itu. Gitu. Tapi enggak. Itu makanya saya katakan ada yang bisa dibagi, ada yang tidak bisa dibagi. Oh. Makanya yang tidak bisa dibagi cukup per saham. Oh, gitu. Jadi sama Anda beli rumah dengan istri Anda berdua 65%, lalu umumnya yaudah kita bagi dua aja, saya mau pulang ke rumah orang tua saya, kata istri Anda, yaudah saya relakan, saya ceraikan kamu ya, tapi rumah kita bagi dua. Bagaimana cara baginya? Anda di lantai dua, di lantai bawah? Biasanya kan apa namanya, nah, terus sebentar, ruangan tamu mau dibagi dua, gimana cara jualnya? Ya makanya seperti yang saya katakan tadi, cukup dengan saham. Seperti orang punya perusahaan, itu yang kalau Anda umpamanya punya perusahaan, punya 50% di perusahaan itu, apakah mobil mau dibagi dua, dipotek dua gitu? Ini tidak bisa lah. Yang bisa adalah seperti yang saya usulkan tadi. Anaknya seperti itu mintanya, yaudah per meter aja gimana? Ya minta suruh dia bagi, udah kamu bagi gimana caranya gitu. Kalau saya tidak bisa tadi, saya sampaikan. Cukup tadi ya, insya Allah, jelas. Oke, alhamdulillah. Baik. Demikian Pak Adi, dan bisa dilihat nanti pembagian persentase warisnya ditulis tadi oleh Ustaz, dan bisa dilihat nanti rekamannya dan penjelasan rinciannya. Jazakumullah khair dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih via telepon di line telepon 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umi. Di mana? Di Pasar Minggu dengan Ustaz. Baik, silakan Mustafa ya, Pasar Minggu silakan. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Nah. Orang tua saya dijual motor. Dan si pembelinya itu sudah melihat kondisi motor, dia sudah test drive dan merasa sudah oke si motornya. Setelah itu dibayar. setelah di perjalanan nyampe ke rumah pembeli, si motor itu tiba-tiba rusak, turun mesin karena mungkin perjalanannya jauh, Ustaz, dari Garut ke Bandung. Sampai Bandung rusak, itu gimana Ustaz hukum kita sebagai penjual? Apakah harus kembalikan uang atau merasa zolim atau gimana ya Ustaz? Tapi si penjualnya nggak mau bayar sebagian uang yang diminta bekas servis, katanya merasa bagus. Kalau motor lain, Anda motor Anda umpamanya, atau motor orang tua, bukan motor yang dibeli tadi, dibawa jarak tempuh seperti itu, rusak juga kah atau tidak? Angkat ya, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya. Setahu saya Bandung Garut berapa kilo? Berapa? 60 kilo. Biasa motor dibawa 60 kilo. Biasa. Bahkan 400 kilo, 800 kilo, bahkan sampai ke Mekah pun ada orang Semarang yang bawa motor sampai ke Mekah. Ya. Biasa. Kalau dibawa 60 kilo rusak turun mesin, itu berarti motornya kondisinya tidak baik. Tidak baik. Lalu kalau mamanya si pembeli redo, tanpa kompensasi selesai. Tapi kalau pembeli minta selisih perbaikan, ya, cara menghitungnya bagaimana, ditanyakan kepada ekspertis atau kepada appraiser ini atau ke bengkel yang ngerti cara menghitung harga. Ini kalau kondisinya awal sebelum rusak berapa, namanya dia katakan 10 juta. Kalau kondisi rusak ini harganya berapa, 7 juta, berarti selisihnya adalah 30%. Ya, ini pembeliannya tadi adalah 10 juta, rusak 7 juta. Kalau beli normal, kalau tahu bahwa ini rusak berapa, mamanya kondisinya itu tidak terlalu bagus, itu berapa, mamanya dia katakan 8. Nah, berarti dia harus kembalikan kompensasinya sepertiga dari 8 itu. Ya, faham cara menghitungnya? Saya kira itu enggak faham. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Itu namakan dengan arsul jinayah di dalam mazhab Hambali. Kalau para ulama mazhab yang lain tidak, itu langsung saja ditanyakan kepada ahlinya, ini berapa kerusakannya, dan dia kalau sudah dibayar cash dikembalikan selisih kerusakan itu. Kalau dia mau, dia kembalikan mobilnya, dia bayar selisih kerusakan itu. Motornya tadi. Jazakallah khair. Demikian Ibu Sofia di Pasar Minggu, semoga jelas ya, tadi sempat terputus dan Ustaz telah menjawab, insyaallah menjadi pencerahan bagi yang bertanya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan penanya yang ketiga di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Iksan di Jakarta. Silakan akhi, silakan. Mau tanya Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Abang saya namanya Budi, meninggal dunia. Bentar. Budi wafat 2021. Berapa? 2021. 2021. 2021. Saat beliau meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal. Ya. Ada istri satu tidak punya anak. Tidak punya anak? Tidak punya anak. Suami Anda tidak, Abang Budi tidak punya anak dari istrinya ini? Tidak punya anak. Ya. Dia ada saudara satu abang, dua adik. Adiknya satu laki, satu perempuan. Satu saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Saudara laki-laki dua. Dua saudara laki-laki, satu saudari perempuan. Iya. Kandung semuanya ini? Kandung. Satu ayah, satu ibu. Iya. Nah, itu gimana hitungan warisnya Pak Ustaz? Iya. Terus yang kedua, seandainya istrinya tidak membagi dan sudah kita sampai, bagaimana tanggung jawab kita sebagai yang mengerti tentang ahli waris ini, Ustaz? Syukran juga kalau Khair. Ya, pembagiannya adalah istri karena tidak punya anak yang meninggalnya, maka mendapatkan seperempat. Lalu sisanya untuk asobah. Asobahnya di sini ayah ibunya, ayahnya sudah wafat dan karena tidak punya anak tidak ada cucu begitu. Kemudian pindah kepada saudara saudarinya. Ini namanya kalalah. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 176. Maka mereka mengambil sisa saudara-saudarinya. Kepembagiannya 4, 1, sisanya 3. Yang saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Maka 3 akan dikalikan untuk 5 bagian. Ada pecahan sehingga 5 harus dikali 4 menjadi 20. 5 dikali 1 istri dapat 5/20. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, 3 dikali 2 6. Saudari perempuan 1 orang, 3 dikali 1 berarti 3. Ya. Harta budi dibagi 20 bagian. Baik tanah, rumah, kendaraan, uang tunai, emas, piutang, ya, itu dibagi tentu setelah utangnya dibayarkan dahulu semuanya. Dibagi istrinya mendapat 5/20, saudara laki-lakinya dapat 6/20, kemudian saudarinya dapat 3/20. Ini ketentuan Allah dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah. Dalam kasus umpamanya istri mendiamkan, tidak dia bagi karena mungkin yang dia pahami yang dapat waris itu hanya bapak, istri, anak. Di hukum legal negara Indonesia seperti itu. Tapi Indonesia melegalkan juga hukum waris Islam. Dalam Al-Quran pembagian seperti ini, ya, tinggal Anda sampaikan kepada istri budi tadi bahwa Allah membagikan harta budi dengan seperti ini. Bacakan surah An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13 dan 176. Di sana ada ketentuan hak istri bila suami yang wafat tidak punya anak. Dan juga di 176 Allah menjelaskan hak saudara 2 bagian dan saudari 1 bagian. Ya, ini dinamakan dengan sisanya. Sampaikan dengan baik berarti 15/20 dari harta Pak Budi bukan milik istrinya. Besar 15/20 itu 3/4. Haknya dia cuma 1/4. Kalau dia diamkan berarti dia memakan harta iparnya. Masyaallah. Yang itu pasti akan dia bayarkan di akhirat kalau dia tidak serahkan di dunia. Allahu Akbar. Kalau dia tidak selesaikan di dunia. Ya. Assalamualaikum. Begitu saja mungkin. Baik, Ustaz. Demikian akhi barakallahu fik, dan itu yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, semoga menjadi pencerahan buat istrinya Pak Budi ya, rahimahullah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Jadi Bu Iyum Pekanbaru Ustaz. Silakan, Umu. Ya. Mau nanya kan nih Ustaz. Nah. Ada yang apa mau pinjam uang gitu. Alasannya untuk membeli rumah dulu, itu janjinya dulu bayarnya cepat gitu. Taunya lama baru dibayar, sampai rumah tuh sekarang udah dijualnya, udah dijual lagi gitu dengan harga yang nggak apa tuh, udah dua, mungkin dua kali lipat dari yang waktu beli dulu. Nah, jadi kata dia mau bayar, jadi cara bayarnya gimana tuh Ustaz? Kalau dikonversikan berapa inflasinya, selisihnya berapa? Ada 100% kayaknya Ustaz. Dulu kurang diberi kurang dari 200, sekarang udah 300. Berapa tuh 300? Bukan belabelinya, rupiahnya Ibu. Kalau ya, dikonversikan ke emas, kalau tanah ya kadang 5 bulan karena tanahnya strategis naiknya cepat, dulu tidak strategis. Ya. Ya. Kalau dikonversikan dengan emas, waktu Anda pinjamkan uang itu berapa emas per gram? Enggak ingat pula, enggak tahu lah Ustaz. Tahun berapa dipinjamkan dan berapa nominalnya? Oh iya. Ya dulu tuh 15 juta, jadi sekarang tinggal 5 juta lagi Ustaz. Gitu. Berarti 5 juta yang belum dibayar. Iya. Ya 5 juta lah yang dihitung. Gimana Ustaz? Yang dihitung, yang dihitung itu 5 juta bukan 15. Ya, ya, yang 5 juta lagi ya. Yang 5 juta. 5 juta ini dulu kapan, tahun berapa Anda pinjamkan ke dia? Enggak ingat tuh tahunnya, tapi udah lebih 10 tahun Ustaz. Kalau lebih 10 tahun, 11 tahun, ya. 15 tahun. Iya. 12 atau 13-an lah mungkin Ustaz. Tahun 2000 berarti? Iya, bukan 2000. Berapa? 2014 kan Ustaz? Ah, tahun atau tahun? Berarti 2014. 2014. Tolong lihat Ihsan 2014 berapa emas per gram? Menyentuh 400 ribu per gram saja. Di tahun 2014 per gramnya emas 400 ribu rupiah. Berarti 5 juta dibagi 4 ribu berapa Ustaz Ihsan? 400 ribu? Berapa? Berapa Ustaz? 5 juta dibagi 400 ribu. 12. Hah? 400 ribu 12,5. 5 juta dibagi 400 ribu 12,5. Ya. Ya, Ustaz. 12,5 gram. Ya. Sekarang minta ke dia 12,5 gram emas. Emas per gram berapa sekarang? 900 ya. 900 kurang bisa. Kalau 900 berarti 900 kali 12,5 dikali 12,5 11,250 ribu. 11 juta 250 11 juta iya iya. Gitu ya. Minta dia bayar 11 juta atau 5 gram Oh iya, karena ini inflasinya di atas 100%. Jelas semua? Jelas insyaallah. Iya, ya, Ustaz. Tapi kalau Anda mau dengan 5 juta berarti Anda bersedekah selisihnya 6 juta. Iya, baik. Itu saja Umu. Iya, ya, Ustaz. Ya. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Baik, kita berikan satu telepon kembali sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Bagi Anda yang ingin bertanya, di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ali di Ciracas, Ustaz. Baik, silakan Umu Ali. Ustaz mau bertanya, bagaimana kalau kita bekerja sebagai bagian teks ya Ustaz di suatu perusahaan? Bagian teks itu apa Ibu? Itu Ustaz untuk menghitung apa teks dari perusahaan itu. Pajak, pajak maksudnya. Iya, maksudnya di pajak ya. Terus kan Anda menghitungkan pajak perusahaan Anda. Betul. Ya, misalnya dengan nilai real. Ya enggak juga sih Ustaz. Ada yang real, ada yang di itu Ustaz, yang di apa namanya, yang dirubah, direncanakan ya, atau dirubah ya kan. Pastinya perusahaan kan mempunyai orang pajak itu kan untuk mengubah pendapatan dari perusahaannya Ustaz, supaya kan kita bayar pajaknya itu kan kecil ya. Itu pengubahannya sesuai dengan aturan atau tidak, aturan perpajakan atau tidak? Ya tidak lah Ustaz, pastinya kan ada beberapa yang kita ada sebetulnya yang bisa di tax planning, tax perencanaan pembayaran pajak ya. Dan legal itu untuk perpajakan, ya. Mm-hmm. Kalau itu tidak ada masalah. Oh gitu Ustaz ya. Ya. Boleh ya. Karena tidak melanggar. Tapi kalau dengan cara bukan tax planning, rinciannya saya tidak tahu, tapi kata teman-teman yang di konsultan pajak seperti itu. Iya. Ya. Oh, misalnya kan kalau kita terus, kalau berbohong itu berdosa. Oh ya, terutama untuk laporan pajak tahunan ya Ustadz ya, terkaitnya sih seperti itu untuk tahunan terutama. Bisa dibuatkan ya laporan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan di negara Indonesia umpamanya, dan juga menguntungkan perusahaan. Iya betul Ustaz. Itu kalau itu boleh. Oh boleh ya. Kalau berarti seperti itu boleh. Tapi kalau umpamanya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam aturan perpajakan, ya, untuk mengurangi pajak yang disetorkan perusahaan, itu tentu tidak boleh. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Baik Ustaz, berarti kalau saya misalnya punya anak terus sudah gitu, saya juga membekali anak saya untuk ikut pendidikan misalnya brevet A, brevet B gitu untuk pajak gitu, nggak masalah ya Ustaz ya? Tujuannya apa? Ya supaya bisa kerja di bagian perpajakan juga Ustaz, di perusahaan. Bukan perpajakan, di perusahaan bagian pajak. Kalau di perpajakan ya nggak boleh karena mereka narik. Betul, saya cuma buat yang kalau di konsultan pajak mengurangi pajaknya. Boleh. Oh baik Ustaz. Iya. Cukup umum insyaallah. Iya, oke. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khair kepada Ummu Ali. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan gade Ustaz, teman saya menggadaikan sebuah mobil. Saya sudah terima kunci BPKB dan mobilnya Ustaz selama kurang lebih 6 bulan waktu gadai. Dan ketika waktu 6 bulan sudah berlalu, belum bisa ditebus dan mengajukan kembali waktu 6 bulan berikutnya. Pertanyaannya, apakah boleh selama masa kendaraan tersebut di tangan saya digunakan Ustaz, dan apakah boleh juga dipinjamkan kepada teman saya yang ingin menggunakannya? Jazakallah khair. Boleh Anda gunakan dan bagus Anda gunakan, tapi hitung sewanya sehingga mengurangi hutang teman yang pinjam ke Anda tadi. Umpamanya satu hari Anda gunakan berapa kilometer. Saya kalau sewa di tempat lain dengan kondisi kendaraan seperti ini, itu berapa rupiah. Sebesar itu Anda kurangi hutang. Ketika sudah sama dengan hutang, kembalikan mobilnya. Ya. Kalau tidak Anda potong hutangnya, berarti Anda dapat manfaat dari pinjaman, itu namanya riba. Anda pinjamkan pun ke teman boleh, tapi tetap Anda hitung Anda yang bayarnya. Dengan cara potong dari hutang. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Bolehkah kita menjual emas kepada teman dengan cara mengirimkan emas terlebih dahulu melalui ekspedisi, setelah emas sampai baru teman tersebut transfer uang kepada kita Ustaz? Jazakallah khair. Akadnya kapan? Kalau akadnya ketika dia kirim emas, tentu hukumnya haram karena tidak yadan biyadin. Tapi kalau akadnya ketika real time, sampai emasan kamu sampai, jangan matiin telepon kamu dan saya pun tidak matiin, sekarang lakukan pembayaran via mobile banking atau net banking. Ya, ketika masuk itu emas saya jual ke kamu dengan rupiah yang saya terima ya. Oh iya akhi, dah sah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian akhi dan yang bertanya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum arisan yang terselenggara di antara kami? Ada beberapa ummahat, yaitu arisan dengan menyetorkan sejumlah uang yaitu senilai 1 juta dan di setiap kali pertemuan ada iuran yang tersendiri untuk konsumsi, Ustaz. Jazakallah khair. Akad arisan, akad pinjam meminjam, bila tidak ada manfaat bagi penerima pemberi pinjaman, hukum asalnya adalah boleh dan bagus tentunya. Ya, akad qol, akad yang baik dalam agama Allah Azza wa Jalla, dan mendapat pahala bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut. Ya, lalu kalau ada manfaat seperti makan gratis, itu yang tidak boleh. Kalau dibuatkan iuran khusus untuk makannya yang tidak terhubung dengan jamuan dari pihak yang terima uang arisan, maka itu tidak mengapa dan bagus. Wallahu'alaikum. Nah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah satu masjid ada kepengurusan, yaitu DKM dan muslimah. Ada pemasukan uang DKM dari sholat Jumat dan donatur dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan divisi muslimahnya pemasukannya dari kegiatan pengajian, ceramah dan acara-acara kegiatan internal muslimah di masjid tersebut. Dana tersebut disimpan di bendahara. Kemudian pertanyaannya, apakah setelah masa jabatan divisi ketua muslimahnya berakhir, uang yang ada di bendahara muslimah boleh diambil oleh ketua muslimah untuk dibagikan kepada anggota-anggota atau diberikan kepada yatim piatu dan fakir miskin, Ustaz? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ini tentu akad di awal orang berinfak, tujuannya operasional. Kecuali dia mengatakan dibuat di situ, diinfak, kecerengan dijalankan, ini kotak, sunduk, ini bagian yatim, yang ini bagian operasional kegiatan, yang ini untuk penyelenggara atau DKM. Ya, lihat aja lah nanti. Kalau DKM banyak uangnya, ayolah bagi-bagi aja. Tapi biasanya pasti akan nol. Ya. Tapi kalau kemudian dia buatkan satu, kemudian dia lakukan semaunya, ini tidak boleh. Karena mereka akadnya amanah, menerima amanah orang. Amanah orang umumnya, orang memberikan, masukin uang ke dalam kencelengan yang satu, yang tidak ada perinciannya, mereka adalah untuk operasional kegiatan itu. Bila kegiatan sudah terselenggara, masih ada kelebihan dana, berarti untuk kegiatan yang sama dengan itu. Kalau kegiatannya kajian, berarti dan surplus kajian ini karena banyak yang hadir umpamanya, ya, surplus setelah biaya operasional dikeluarkan, ya berarti untuk kajian yang lain lagi. Yang penting kajian, bukan untuk yang ngurusin kajian. Bagi DKM, bagi pengurus, biasanya baik muslimah maupun yang DKM yang laki-laki, setahu saya mereka adalah volunteer, di mana mereka tidak ada akad digaji, tidak boleh mengambil apapun juga. Kalau Anda tidak punya waktu untuk menjadi volunteer gratis itu karena satu dan lain hal, mungkin butuh biaya untuk cari nafkah, membantu nafkah suami dan segala macam rumah tangga, atau ingin menambah nafkah untuk orang tua Anda, ya jangan ikut jadi pengurus di ummahat tadi. Alhamdulillah, cukup aja hadir dapat ilmu. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya, Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan warisan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya, semisal namanya Aisyah, memiliki anak 4 orang, 2 pria dan 2 perempuan. Di mana Ibu Aisyah ini meninggal wafat tahun 2005. Dan salah satu dari 2 anak laki-lakinya wafat pada tahun 2010, Ustaz. Ibu Aisyah memiliki aset pemberian orang tuanya terlebih dahulu, yaitu berupa tanah dan bangunan. Bagaimanakah pembagiannya kalau asetnya tersebut mau dijual, Ustaz? Ketika Aisyah wafat, anaknya masih lengkap kan ya? Nah, saya masih lengkap, Ustaz. Berapa laki-laki, berapa perempuan? 2 pria dan 2 perempuan. Suaminya dah wafat. Nah, wafat. Ya, laki-laki dua bagian berarti dua dua, perempuan satu bagian berarti satu satu, satu satu dua tambah dua empat tambah dua enam. Hartanya semua harta Aisyah dibagi enam bagian. Anak laki-lakinya dapat 26, 26, anak perempuannya 16, 16. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik, dan semoga ini menjadi pencerahan. Bisa dilihat catatan yang ditulis oleh Ustaz ya pada rekaman nanti, barakallahu fik. Kami angkat kembali dari Pak Joko di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mempunyai 8 hektar tanah hibah dari orang tua. Tanah tersebut digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, sepertiga untuk penggarap dan 2/3 untuk saya sebagai pemilik tanah. Apakah sistem seperti ini telah sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Sesuai syariat Islam. Sesuai, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Kalau tanamannya palawija namanya muzara'ah. Nah. Kalau tanaman tua namanya mughorosah. Taib, Ustaz. Jazakallah khair. Demikian, akhi, yang bertanya, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya berjualan warung makan atau warung bakso yang menyediakan tempat makan tapi pengunjungnya ada yang tidak berhijab, Ustaz, atau kelihatan auratnya, ada yang berpakaian juga, ada yang syar'i, dan ada juga yang lain membawa wanita yang bukan mahramnya, Ustaz. Bagaimana sikap kami pada penjual? Ya, jangan buka dine-in. Kalau Anda tidak ingin, kalau melihat, ya wallahu alam, kita hidup di akhir zaman. Di rumah pun Anda melihat ke rumah, banyak orang di depan rumah Anda lewat lalu lalang berhijab, tidak membuka aurat dan seterusnya. Ya. Berarti dikunci rapat rumah terus, ya terserah. Ya, semaksimal mungkin kita menundukkan pandangan. Ya. Tapi kalau umpamanya Anda ingin lebih tegas lagi, ya tidak ada dine in. Ya, hanya bisa drive thru. Beli makan di luar, beli makan di luar. Ya, Allah. Jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik, dan kami berikan satu kesempatan via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya dalam bab jual beli secara khusus, kita terima penelpon yang terakhir. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Pak Slih dari Bandung. Silakan, Pak Slih. Silakan pertanyaannya. Baik, Ustaz. Naam. Waalaikumsalam. Ustaz, ada, saya punya nenek, Ustaz. Nenek saya ini punya anak 8. 4 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian sebelum nenek saya meninggal sekitar tahun 70-an. Halo, ada yang bisa? Mau bagi waris maksudnya ini, akhi? Ya, halo. Ya, maksud antum mau bagi waris ini? Kenapa? Pertanyaan tentang bagi waris atau apa? Bagi waris, Ustaz. Ah, nenek itu namanya siapa? Nenek saya namanya Neabo. Neabo. Abu, ibu Abu, ya. Wafat ya. Tahun? Tahun 74-an lah, kira-kira. 1974. Pada ya. Saat Abu wafat 1974, ada berapa orang anaknya masih hidup laki-laki? Sebetulnya anak laki-laki yang hidup waktu itu dari 8 orang itu jadi tinggal 7, Ustaz. Karena sebelumnya ada yang meninggal. Laki-laki berapa orang? Laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang, Ustaz. Tahun 74 itu masih hidup 88 itu? Enggak. Tahun 74 itu yang hidup laki-laki 3. Artinya ketika Abu wafat, anak laki-lakinya tinggal 3 orang lagi. Betul, betul, Ustaz. Anak perempuannya masih 4. Ya. Suami Abu sudah wafat sebelumnya? Sudah wafat. Orang tuanya dari Abu sudah wafat untuk 74, ayah ibunya? Gimana, Ustaz? Ayah ibu dari Abu. ada tahun 74 itu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, berarti hak warisnya anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 4, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1, 4 tambah 6 dibagi 10 hartanya. Jadi 1/10 ya. Ya, anak perempuan 1/10, laki-laki 2/10. Iya. Namun ini ada masalahnya begini, Ustaz. Sebelumnya itu ternyata mungkin karena ketidaktahuan, Ustaz, bahwa dari anak-anaknya yang sudah meninggal itu, dari yang satu anak yang sudah meninggal itu, dia seakan-akan waktu itu merasa menerima warisan, sehingga sebelum ini dibagikan dia jual kepada yang ada, Ustaz. Dijual, kemudian sudah terjadi penjualan, sudah terjadi, dan sekarang ini mau dibagikan, Ustaz. Ketika mau dibagikan, kita ngelihat bahwa ini sebetulnya harusnya nggak kebagian nih, karena sudah terbagi, sudah terjual, sehingga kita semua sepakat cucu-cucunya. Ya, kalau begitu kita sedekahkan aja kepada yang sudah meninggal itu. Nah, pertanyaannya apakah boleh disedekahkan seperti itu? Yang pertama itu. Jawabannya ya, boleh. Anda semuanya menghibahkan kepada anak-anak dari yang saudara sudah meninggal, ya boleh. Yang satu itu, yang kasus pertama itu, yang kasus keduanya. Sebelum meninggal ternyata Nek Abo ini berpesan kepada anak-anaknya bahwa warisannya itu minta dibagikan secara rata, tidak satu berbanding dua. Nah, apakah wasiat ini boleh dijalankan atau gimana, Ustaz? Nek Abo berwasiat, Allah berwasiat. Kata Allah, yusikumullah fi awladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kira-kira yang mana yang mau Anda ikutin? Wasiat Abu atau wasiat Allah? Wasiat Allah. Ya sudah. Berarti wasiat Abu tidak boleh diindahkan. Indahkan. Nah, kalau misalnya anak-anak yang lain itu memaksa untuk menjalankan wasiat Abu, itu gimana, Ustaz? Nah, Abu. Ya udah, mereka siap melawan Allah berarti. Oh, siap. Cukup Bapak. Insyaallah. Baik. Cukup ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khair atas interaksi dan pertanyaan yang disampaikan, dan Ustaz telah menjawab. Insyaallah menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Khani wa akhwati fillah. Kita sebagai makhluk diciptakan oleh Allah, tentu sadar diri posisi kita sebagai makhluk. Ya, apa yang dikatakan pencipta kita, aturan yang dia buat dalam kitabnya yang mulia diturunkan kepada nabinya, itu yang kita ikutin, bukan apa yang disampaikan oleh seorang yang lainnya. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah, yang akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bukan budak manusia lain atau hawa nafsu kita. Oleh karena itu, pelajari syariat Allah, pelajari kitab Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mengikuti seluruh perintah dan aturannya. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.